kau lupakan. Sekarang dia terdengar kembali. Cobalah kau terkam. Itulah rock and roll musik. Musik yang riang gembira hati bergoyang. Rock and roll musik. Rock and roll musik. Rock and roll musik. Rock and roll musik. Mari menari bersama. Kau lupakan. Sekarang dia terdengar kembali. Cobalah kau tekan. Itulah rock and roll musik. Musik yang riang gembira hati bergoyang. Marilah jangan ketinggalan. Menari gembira bersama kami. Mari menari bersama. Tiada terduga dunia ini kan bina. rasa hancur pedih. Baru ini ku alami, aku sangat sayang padanya. Apa daya cinta tersita. Tiada engkau hiraukan lagi perasaan ditinggalkan, terasa hancur pedih. Tersita kejamnian dia yang telah merebut kekasihku. Tiada engkau hiraukan lagi perasaan ditinggalkan, tersita. Thank you. aduhai sayang, apalah daya cinta hamba hidupku pun merana. Sakitnya hati kecewa karena cinta. Kau juga kan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta.

sahabat. Thank you.